Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran mazida. Qala rabbuna jalla wa ala fil qur'anil karim: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, tahmid dan syukur kita panjatkan dan kita curahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan penuh dengan kebahagiaan di malam hari ini kita dipertemukan di dalam sebuah majlis. Kita berharap majlis ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji-pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menggerakkan hati, memudahkan langkah, demikian juga menerangi pikiran kita sehingga kita duduk di majlis yang penuh dengan berkah ini insyaallah. Entah apa yang terbayang apabila hati kita keras untuk digerakkan menuju majlis semacam ini. Entah betapa susahnya yang kita rasakan apabila langkah-langkah kaki kita berat untuk berjalan menuju majlis yang di dalamnya dibahas ilmu, di dalamnya dibahas Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Entah betapa sulitnya hidup kita apabila akal dan pikiran kita menjadi gelap, tidak terang, sehingga kita tidak terbimbing untuk mendatangi dan menghadiri majlis-majlis yang semacam ini. Ternyata ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidak sedikit saudara-saudara kita kaum muslimin yang menginginkan suasana semacam ini. Sungguh banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang mencari dan terus mencari suasana dan kondisi semacam ini. Suasana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Keadaan dan suasana yang dipenuhi dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, rasa tenang masuk menyelusup di dalam setiap hati siapapun yang menghadirinya. Demikian juga para malaikat turut menghadiri dan menyaksikan majlis-majlis yang semacam ini. Bahkan para malaikat berbangga, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut mereka yang ada di dalam majlis tersebut di hadapan seluruh makhluk di sisinya. Semua yang diraih dan diperoleh dari beberapa yang disebutkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam ini hanyalah dapat diperoleh dan diraih oleh mereka yang mau duduk sejenak. Tidak terlalu lama sebenarnya dibandingkan dengan semua waktu yang kita gunakan dan kita manfaatkan untuk aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Terlalu sejenak, sekejap berlalu. Semua ini hanyalah diraih oleh mereka yang mau duduk membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Mereka yang mau duduk mempelajari sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan bimbingan para ulama tentunya. Nah, alhamdulillah sekali lagi kita ucapkan puji-pujian dan sanjungan, tahmid dan syukur kita sepenuhnya secara sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga kedepannya nanti hati kita pun masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai ilmu dan majelis ilmu. Semoga dan kita harap ke depan nantinya langkah-langkah kaki kita tetap terus dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Karena membaca dan mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan ada habisnya. Tidak pernah bertepi. Semua prinsip-prinsip dan pondasi hidup yang menjadi pegangan manusia di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini semua telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau. Tidak ada satupun kebaikan yang terlewatkan, semua dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita kerjakan. Tidak ada satupun keburukan dan kejahatan yang bisa menimbulkan madarat bagi seorang hamba kecuali pasti telah diperingatkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dan semua itu terdapat di dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebuah hadis, nah, kita bisa mengambil makna dan faidah di dalamnya. Berbeda hari ini dan esok. Makna yang terkandung di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang disebutkan seorang ulama belum tentu disebutkan oleh ulama yang lainnya. Sehingga satu hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus faidah yang bisa diambil di dalamnya. Itu semua tergantung dan sangat terkait dengan kemampuan seorang hamba di dalam memiliki bekal-bekal ilmiah untuk mengambil istinbat, mengambil hukum dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak hadis yang telah kita pelajari selama ini dan sekian banyak hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang telah kita baca. Bahkan tidak sedikit hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang pernah kita hafalkan. Tidak sedikit hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang pernah kita hafalkan. Seandainya seorang muslim, siapapun di antara kita, memberikan waktu khusus untuk mengulang-ulang hadis-hadis tersebut yang pernah dia baca, yang pernah dia pelajari, yang pernah dia hafalkan bahkan, nah, maka tentu dia akan merasakan manfaat yang sedemikian besar. Hadis-hadis yang berbicara tentang aktivitas dan kegiatan manusia sehari-hari, sebuah hadis yang kita pelajari mungkin kurang kita rasakan manfaatnya saat ini, tetapi kita yakin suatu saat nanti hadis tersebut yang pernah kita pelajari akan bermanfaat. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul la'inain alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim wa fi sunani Abi Dawud wa fil mawarid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waspadalah, berhati-hati, jauhi al-la'inain. Disebutkan para ulama diantaranya adalah Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Yang dimaksud dengan al-la'inain adalah perbuatan, tindakan, pekerjaan yang akan mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jauhi dua bentuk perbuatan yang bisa mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bersama bahwa perbuatan-perbuatan yang akan mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala itu begitu banyak. dan semuanya telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menyebutkan secara khusus dua bentuk perbuatan. Tentu ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan secara khusus beberapa hal yang beliau ambil dari keumuman perbuatan dan amalan manusia, itu menunjukkan ada titik tekan yang berbeda. Seperti yang dikatakan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di dalam hadis ini, ittaqul la'inain, jauhi, waspada, berhati-hati dari dua bentuk perbuatan yang bisa mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan al-la'inain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan sendiri di dalam hadis tersebut, alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, seseorang yang membuang hajat, buang air besar, buang air kecil di tengah jalan yang biasa dilalui oleh orang, aw fi dhillihim, atau seseorang yang membuang hajat, buang air kecil, buang air besar di tempat-tempat yang biasa digunakan oleh manusia untuk berteduh sebagai tempat beristirahat. Di dalam Sunan Nabi Dawud ditambahkan lafaz yang lain, wa fil mawarid, demikian juga hukumnya sama, membuang hajat, entah itu buang air kecil, buang air besar, fil mawarid, jamak dari maurid, tempat-tempat yang digunakan oleh manusia untuk mengambil air. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini disebutkan para ulama di dalam kitab Thaharah, secara khusus di dalam bab qadha'il hajah, bab yang membahas secara khusus tentang adab-adab yang mesti diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah ketika dia membuang hajatnya. Ketika kita mempelajari hadis ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama berbicara panjang lebar, tidak sekedar membahas tentang adab qadha'il hajah. Dan demikianlah sani dan sya'nul ulama, kebiasaan para ulama membahas hadis dari berbagai segi, dari berbagai sudut pandang. Karena hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diucapkan dari mishkatin wahidah, dari satu sumber yang sama, satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Semua hadis yang diucapkan Nabi Muhammad SAW seakan-akan, kata para ulama, berasal dari sebuah kesatuan penjelasan dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang saya sebutkan tadi sebagai contoh memberikan pelajaran kepada kita bahwa Islam, agama yang kita yakini kebenarannya, melarang dan mengharamkan bagi umatnya untuk mengganggu dan menyakiti orang lain dalam bentuk apapun, dengan cara seperti apa, kapan dan dimanapun seorang muslim dilarang dan diharamkan untuk mengganggu dan menyakiti orang lain. Sehingga seorang muslim harus berhati-hati di dalam bertindak, di dalam berbuat, di dalam berkata dan berucap. Apakah yang dia lakukan itu akan menyakiti orang lain? Apakah yang dia perbuat itu akan mengganggu kepentingan orang lain? Karena kita sebagai umat Islam tidak dididik untuk memiliki sikap egois, yang mementingkan untuk kepentingan saya sendiri, ini kan hak saya. Tetapi kita perhatikan hak-hak orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tegas di dalam hadis ini melarang umatnya untuk buang hajat di tengah jalan atau di tempat-tempat yang biasa digunakan orang berteduh. Apa alasannya? Salah satu hikmah yang bisa kita fahami dari apa yang disebutkan Nabi Muhammad SAW, karena itu akan mengganggu dan menyakiti orang lain, terlebih kaum muslimin. Lebih-lebih lagi kaum muslimin. Lihatlah ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana sebuah hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sangat mendasar sekali penjelasannya dan makna yang terkandung di dalamnya. Nah, sampai-sampai para ulama menyebutkan sudut pandang yang satu ini dilarang mengganggu dan menyakiti sesama muslim. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang lain, al muslim akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara untuk muslim yang lainnya. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluh, dia tidak boleh menzaliminya, dia tidak boleh merendahkannya. Nah, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya. Diulang oleh Nabi Muhammad SAW sebanyak 3 kali. Para sahabat Rasulullah SAW tentu bertanya-tanya, mengapa Nabi Muhammad SAW mengulang-ulang kalimat semacam ini? Demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya. Lalu para sahabat pun bertanya, apa yang Anda maksud wahai Rasulullah? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan, alladzi la yu'minu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang dimaksud oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak sempurna imannya dan diulang-ulang oleh Nabi Muhammad alaihi salam sebanyak 3 kali adalah seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Selalu khawatir, jangan-jangan ngintip, nah, jangan-jangan mencuri, nah, jangan-jangan dia menjadi seseorang yang menakutkan bagi tetangganya. Sungguh kata Nabi Muhammad SAW, orang semacam ini tidak sempurna keimanannya, tidak boleh mengganggu, tidak boleh menyakiti. Nah, meskipun itu adalah hak kita sendiri. Apa contohnya? Misal kita punya sebuah rumah, di depan rumah kita ada sebuah pelataran, halaman yang tidak terlalu luas. Nah, kita membuang sampah dan mengumpulkan sampah di halaman tersebut. Nah, sampah sampai menumpuk, nah, sampai kemudian berair, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Lalat-lalat hijau berdatangan dan berterbangan misalnya. Bau yang menyengat itu akan mengganggu tetangga, akan mengganggu orang yang lewat dan berlalu lalang di depan rumah kita. Memang benar tanah itu adalah tanah milik kita, memang benar tong sampah itu adalah tong sampah milik kita, memang benar halaman itu adalah halaman milik kita, tetapi itu akan mengganggu dan menyakiti orang lain. Ini diharamkan di dalam Islam, dilarang oleh Islam. Bukan karena mentang-mentang itu adalah milik kita, hak kita, kemudian kita berbuat seenaknya saja. Nah, bukan seperti itu. Islam begitu sempurna mengaturnya. Nah, contoh yang lain misalnya, nah, karena begitu semangat, dengan alasan semangat kita menyetel, nah, murotal, bacaan Al-Quran atau kajian seorang ustaz, daurah, kajian ta'lim dengan volume yang tinggi. Nah, tetapi suara itu akan mengganggu kenyamanan tetangga kita. Apakah kemudian kita mengatakan, ini kan rumah saya, ini kan radio milik saya, yang dengar juga saya, nah, apa urusannya tetangga saya? Ucapan dan tindakan seperti ini dilarang dan diharamkan oleh Islam karena mengganggu dan menyakiti orang lain, apalagi itu tetangga kita. Memang yang disetel adalah Al-Quran, kalamullah. Memang yang diputar adalah kajian dan ta'lim. Akan tetapi kita perlu memperhatikan hak-hak orang lain, hak tetangga, hak seorang muslim. Mungkin tetangga kita baru datang dari safar, kepergian yang jauh, ingin istirahat. Mungkin tetangga kita memiliki seorang anak yang masih kecil, bayi misalnya. Nah, maka hal-hal yang seperti ini perlu diperhatikan, terutama di dalam kita bergaul, bermuamalah bersama dengan tetangga, bersama dengan keluarga, kerabat yang lain, dengan sahabat dan teman. Yang seperti ini perlu sekali diperhatikan. Di dalam kesempatan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hakikat seorang muslim itu seperti apa. Tentunya seorang muslim yang baik telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, juga dijelaskan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di dalam hadis-hadisnya. Kriteria dan ciri-ciri seorang muslim yang baik itu seperti apa? Di dalam sebuah kesempatan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hakikat seorang muslim itu adalah seseorang yang tangan dan lisannya selamat dari kaum muslimin lainnya. Dia menjaga tangannya, dia menjaga lisannya sehingga tidak mengganggu dan menyakiti orang lain. Mengapa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyebut lisan dan menyebut tangan? Apakah hanya sebatas lisan? Apakah hanya sebatas tangan? Jawabannya tidak. Tetapi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyebut lisan dan tangan karena keumuman yang terjadi, sikap menyakiti dan sikap mengganggu orang lain itu berasal dari lisan dan tangan. Bukan berarti kemudian sudahlah pakai kaki saja mengganggu. Oh, Nabi cuma mengatakan lisan dan tangan. Nah, ini pemahaman yang keliru. Pemahaman yang terlalu sempit, jumud dan kaku. Nah, tetapi harus difahami bahwa Nabi Muhammad SAW pada intinya melarang tindakan yang bisa mengganggu dan menyakiti orang lain. Yang seringnya itu terjadi dari lisan dan tangan. Ikhwati billah yang dimuliakan dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang contoh-contoh dari praktek dan wujud apa yang disebutkan Nabi Muhammad SAW dari beberapa hadis ini sebenarnya berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi beberapa contoh saya berikan. Contoh yang lain misalnya kita punya sepeda motor, mungkin karena dana yang kurang, BBM mau naik, akhirnya knalpotnya bunyinya seperti bunyi kalau orang mau ngebor sumur tuh, gitu. Di tengah malam, di kompleks perumahan, di tengah kampung, bukan sesuatu yang baik ketika kita kemudian dengan sengaja ngegas, kan begitu. Akan mengganggu dan menyakiti orang lain perbuatan seperti ini. Nggak boleh. Tidak boleh. Kalau misalnya tidak begitu sulit kan, kalau misalnya di waktu malam menjelang subuh akan berangkat ke masjid, misalnya masjid yang jaraknya tidak terlalu dekat sehingga membutuhkan kendaraan transportasi sepeda motor, kita hidup di perumahan misalnya, kita tuntun terlebih dahulu sepeda motor itu sampai kira-kira agak jauh dari rumah orang lain, bahkan dari rumah kita sendiri, jangan sampai membangunkan anak-anak kita sendiri, baru sepeda motor di starter. Nah, ya sekali-kali waktu tidak perlu dipanaskan, kan begitu. Sekali-kali waktu. Karena kita gunakan sebelum subuh, kalau dipanaskan, gitu. Terus alasannya ya sekaligus bangunkan tetangga, Ustaz. Manggil mereka salat subuh. Nah, ya tidak seperti itu membangunkan orang untuk salat subuh. Ada caranya yang bijak, yang hikmah. Ini contoh sebenarnya. Nah, membuang ludah sembarangan, kan gitu. Riak, ingus di tempat-tempat yang sebenarnya tidak pantas dibuang di situ, di dinding, di tengah jalan, yang biasa dilalui oleh orang. Nah, demikian juga membuang sampah sembarangan. Ada satu tempat di Solo itu sampai dibuat pos peronda 24 jam. Lihat betapa apa namanya ketika nilai-nilai Islam itu tidak diamalkan oleh kaum muslimin akan memberatkan bagi yang lain. Karena ternyata ada sebuah sungai dengan jembatan tentunya. Biasa orang buang sampah di situ. Yang buang sampah bukan penduduk dan masyarakat sekitar sungai tersebut, tetapi orang yang berangkat dari tempat yang jauh naik sepeda motor, berangkat kerja, berangkat sekolah, berangkat kuliah. Satu plastik, dua plastik dicantelkan di sepeda motornya. Pas lewat jembatan, buang. Wallah alam, kalau di Balikpapan katanya kotanya kota bersih. Itu yang saya tahu. Akhirnya masyarakat melalui tokoh-tokoh dan musyawarah akhirnya menyepakati dibuatkan pos ronda yang jaga anak-anak muda. Kan gitu. Untuk menakut-nakuti orang. Tapi mau sampai seberapa lama seperti itu dilakukan? Nanti kan akhirnya sampai pada titik jenuh, capek, bosan. Pekerjaannya seperti itu menjaga orang untuk tidak buang sampah di situ. Karena ternyata yang merasakan akibatnya bukan orang yang lalu-lalang buang sampah, titip sampah dan segala macamnya, tetapi masyarakat yang ada di sekitar situ. Nah, limbah menumpuk, airnya macet, tidak mengalir. Nah, demikian juga penyakit banyak berdatangan, yang merasakan adalah masyarakat di situ. Maka Islam mengajarkan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang luhur, sehingga perbuatan semacam itu dilarang oleh Islam. Itu kita ambil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang kita baca tadi. Demikian juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang telah kita bacakan di depan tadi, tentang larangan dari Nabi Muhammad SAW membuang hajat di tempat-tempat yang biasa dimanfaatkan dan digunakan oleh orang lain. Di dalamnya terdapat pelajaran penting bahwa Islam itu mengajarkan kebersihan. Islam itu mengajarkan kerapian. Nah, jadi seorang muslim itu bukannya identik dengan lusuh, salafi. Apalagi salafi yang sudah akrab, terbiasa dengan ilmu dan majelis ilmu. Pakaiannya masya Allah lusuh. Nah, ketika ditanya, zuhud ustaz. Kan begitu, zuhud. Zuhud tidak seperti itu. Orang yang paling zuhud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti apakah praktek kezuhudan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam? Nah, pakaiannya sudah berhari-hari. Nah, juga mengeluarkan bau yang tidak sedap. Bayangkan, bau yang tidak sedap sudah memancar. Begitu, memancar dari pakaiannya, dari jubahnya, dari kopiahnya. Kopiahnya sampai masyaallah sama warnanya dengan topi pramuka coklat. Saking lusuhnya. Nah, tentu kita sebagai seorang muslim tidak perlu eman, kata orang Jawa. Nah, tahu eman ya? Eman-eman itu kalau bahasa Indonesianya apa? Sayang, ya. Tidak perlu sayang. Ketika dalam sehari harus ganti jubah, ganti baju sekali. Nah, tidak perlu kita dengan alasan hemat satu setel pakaian untuk 2 dan 3 hari. Sementara itu akan mengganggu orang yang ada di sekitar kanan dan kiri kita, terutama ketika melaksanakan sholat. Nah, seorang pekerja keras siang hari berkeringat, sholat zuhur, sholat asar dengan bau khasnya. La haula wala quwata illa billah. Nah, yang seperti ini Islam tidak mengajarkannya. Islam itu mengajarkan kebersihan, kerapian. Lihatlah apa yang dikatakan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Man akala thuman aw basran fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang makan bawang putih, makan bawang merah, jangan sekali-kali dia mendekati dan mendatangi masjid kami. Karena sesungguhnya para malaikat itu merasa terganggu dari hal-hal yang bisa mengganggu anak cucu Adam, yaitu manusia. Bau yang tidak sedap, aroma yang busuk, itu akan mengganggu dan menyakiti orang lain. Demikian juga itu akan menyakiti para malaikat yang turut menghadiri dan menyaksikan sholat berjamaah yang dilaksanakan oleh kaum muslimin. Nah, di dalam Sahihul Bukhari disebutkan beberapa riwayat tentang salah satu sebab mengapa mandi Jumat itu diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang mendatangi salat Jumat. Karena dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu mereka bekerja dengan berpencar, ladang dan kebun mereka tempat dan letaknya jauh. Nah, demikian juga para sahabat itu biasa melaksanakan salat berjamaah di masjid kampungnya masing-masing. Tetapi ketika salat Jumat datang, mereka para sahabat dari berbagai penjuru mendatangi ingin salat bersama Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Nah, maka sebagian sahabat yang bekerja di kebun dan di ladang saat itu turut menghadiri salat Jumat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam dalam keadaan belum mandi, pakaian yang masih basah dengan keringat. Nah, karena melihat kenyataan yang seperti ini, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam segera memerintahkan para sahabatnya untuk mandi sebelum melaksanakan salat Jumat. untuk mandi sebelum melaksanakan salat Jumat. Nah, memperhatikan kebersihan dan kerapian. Nah, Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, nah, yang banyak ditulis oleh para ulama, diantaranya adalah Mukhtasar Syama'il Muhammadiyah yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dari kitab Al-Imam Tirmidzi, beliau pilih. Nah, secara khusus pembahasan ini. Nah, di situ disebutkan bagaimana Nabi Muhammad SAW berpakaian. Nah, beliau juga bersisir. Beliau juga menggunakan minyak rambut. Nah, menggunakan minyak rambut. Nah, apa bisa dibayangkan misalnya ketika dalam sebuah keluarga suami dan istri. Nah, seorang suami membelai rambut istrinya, rambutnya bau, penguk. Atau sebaliknya, seorang istri ingin membelai rambut suaminya, juga bau dan penguk. Nah, justru akan menimbulkan masalah, renggang. Gak mau deket-deket. Karena rambutnya kering, rambutnya tidak terawat dengan rapi. Nabi Muhammad SAW menggunakan minyak rambut. Beliau di dalam beberapa riwayat disebutkan, ketika meninggal dunia, jumlah uban dan rambut putih yang ada di rambut Nabi SAW di bagian kepala dan jenggot beliau yang mulia, itu tidak lebih dari 20 helai. Tetapi idza dahana, kalau beliau sudah menggunakan minyak rambut, maka uban dan rambut putih itu seakan-akan tidak terlihat, tertutup oleh mengkilatnya minyak rambut yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, bukan satu bentuk yang mubazir, bukan satu bentuk yang berlebihan. Ketika seorang muslim membeli minyak rambut dengan harga yang lumayan tinggi, apa sebab? Rambutnya di luar kebiasaan rambut orang lain. Dia kalau pakai minyak rambut yang biasa-biasa, sebagaimana keumuman orang menggunakannya, justru akan merusak rambutnya, merontokkan rambutnya. Nah, ada kisah nyata seperti itu. Inginnya hemat, anaknya dibelikan minyak, dibelikan sampo. Nah, sampo yang tidak bermerek, yang dijual oleh penjajah berkeliling itu. Pengennya sih murah, 12 ribu bisa dapat satu botol penuh. Nah, dipakai sekali, anaknya gak telen, kan begitu. Dipakai dua kali, tarik-tarik lagi, kan begitu. Pakai 3-5 kali, akhirnya rambutnya rontok sampai botak. Ini kisah nyata, bukan cerita yang dibuat-buat, kisah nyata. Karena saya sendiri melihat anaknya yang waktu itu, loh kenapa rambutnya botak? Iya, ini pengennya hemat tapi malah keluar biaya banyak. Dibawa ke dokter spesialis anak, dibawa ke dokter spesialis kulit. Kesana kemarin alhamdulillah sekarang sudah mulai tumbuh penghijauan, reboisasi. Nah, mulai tumbuh sedikit demi sedikit. Bukan sesuatu yang mubazir dan berlebihan ketika, oh ternyata anak saya rambutnya itu memiliki sifat-sifat yang khusus. Nah, dibelikan minyak rambut, sampo khusus untuk rambutnya sampai 70 ribu, 80 ribu. Asalkan dia mampu. Kan begitu. Tidak perlu beli, dan akhirnya, wah ustadz nyampaikan ini, besok saya mau hutang aja lah. Kan begitu. Bukan seperti itu, tidak memberatkan diri, tidak memaksakan diri, sesuai dan sebatas kemampuan yang dia miliki. Karena Islam memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Bagaimana beliau berpakaian. Nah, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka bukan satu hal yang terlarang ketika seorang muslim memiliki setrika di rumahnya. Bahkan punya setrika dua. Satu khusus untuk pakaian yang berwarna putih, yang satu berwarna gelap. Karena kalau satu setrika, baju yang berwarna putih akhirnya jadi kehitam-hitaman. Kan begitu ya, lusuh. Mafhum gak? Yang punya setrika dua paham ini. Nah, pakai setrika, celana berwarna hitam, jubah yang dipakai akhwat, istrinya, anak-anaknya, putri-putrinya. Setelah itu digunakan untuk menyetrika jubah ayah dan suaminya yang berwarna putih. Mungkin akan merusak warnanya. Maka tidak mengapa kalau dia punya setrika dua, mengkhususkan. Demi mengamalkan ajaran Islam yang memperhatikan kerapian, kebersihan. Nah, sampah yang dibedakan antara sampah kering dan sampah basah, sampah organik dan sampah non organik, sampah plastik dan sampah logam dibedakan. Ini masya Allah didukung oleh syariat Islam. Didukung oleh syariat Islam. Nah, membedakan tempat mencuci alat-alat rumah tangga, alat-alat memasak. Di situ tempat untuk mencuci pakaian dibedakan juga tidak ada masalah. Dan seterusnya. Hal-hal yang seperti ini, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diperhatikan oleh Islam. Membersihkan secara rutin rumahnya, dipel, sawang-sawangnya dibersihkan. Halamannya juga disapu. Nah, sampahnya ditata dengan rapi. Bahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam secara khusus mengatakan, "Khaliful Yahud, selisihilah orang-orang Yahudi." Karena kebiasaan mereka itu tidak membersihkan halaman rumahnya. Fanadzifu afniyatakum, maka bersihkanlah halaman-halaman dan pekarangan rumah kalian. Sampai seperti ini diajarkan dan diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, terutama kebersihan dan kerapian anak-anak kita yang masih di bawah 5 tahun. Nah, jangan biarkan anak-anak kita main tanah, masih berusia kecil, ingusan misalnya, main tanah, buat apa namanya, campur dengan air, buat rumah-rumahan. Jangan, kotor, bisa mendatangkan penyakit. Nah, banyak penyakit bisa datang dari hal-hal yang seperti itu. Beri mainan-mainan yang bersih. Nah, berikan mainan-mainan yang sehat untuk anak-anak kita. Nah, dan seterusnya. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini diambil dari hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang kita bacakan tadi. Demikian juga hadis tadi yang kita bacakan, ikhwati fillah, yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan tentang kesempurnaan Islam. Islam adalah satu-satunya agama, satu-satunya syariat yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan syariat-syariat yang lain. Sehingga tidak ada satu pun yang dibutuhkan oleh umat Islam kecuali pasti telah dijelaskan di dalamnya. Nah, semua yang dibutuhkan oleh umat Islam pasti telah dijelaskan dan diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai tata cara buang hajat dijelaskan. Nah, tata cara masuk rumah, tata cara masuk masjid, tata cara tidur, sebelum tidur, bangun dari tidur, di tengah-tengah tidur, ketika dia terjaga, itu semua diatur oleh Islam. Tidak ada agama dan tidak ada ajaran selain Islam yang sampai serinci dan sedetail seperti yang diajarkan oleh Islam. Tidak ada satupun yang bisa kita temukan. Karena Islam adalah agama yang sempurna. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita dari sekian hamba-hamba yang diciptakannya menjadi bagian dari kaum muslimin. Adalah satu hal yang sangat membahagiakan. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, akhrajahu Muslimun fi sahihih, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima ata. Alangkah beruntung dan begitu berbahagianya seorang muslim. Kata Nabi Muhammad alaihi salam, qad aflaha man aslam. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia seorang hamba yang muslim. Karena ketika dia menjadi seorang muslim, maka keistimewaan dan keutamaan yang Allah berikan untuk kaum muslimin dan untuk umat Islam, itu pun dia termasuk di dalamnya. Nah, termasuk juga adalah kesempurnaan ajaran Islam. Nah, maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita murojaah, kita ulang. Tadi pembahasannya tentang qobaul hajat, tata cara dan adab yang harus diperhatikan ketika buang hajat. Tetapi ketika kita pelajari lagi lebih mendalam, satu persatu kita penggal, kita lihat, kita hubungkan dengan pembahasan yang lain, ternyata makna yang terkandung di dalamnya itu begitu banyak. Tentunya kita masih mengingat kisah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang bertamu ke rumah Imam Ahmad rahimahullah. Al-Imam Syafi'i yang bertamu ke rumah Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, ketika pagi hari, anak Al-Imam Ahmad rahimahullah, putrinya bertanya, "Wahai ayah, seperti inikah seorang imam yang disebut sebagai seorang ulama besar, makannya banyak?" Nah, makannya banyak, enggak sholat malam, subuh enggak wudu. Ini seorang ulama, wahai ayah. Akhirnya tiga pertanyaan ini disampaikan oleh Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, "Kenapa saya makan banyak? karena saya yakin makanan yang engkau hidangkan wahai Imam Ahmad berasal dari jalan yang halal. Saya yakin sekali. Maka saya ingin makan dari makanan yang jelas-jelas halal sebanyak-banyaknya. 100% halal diyakini. Adapun saya tidak salat malam karena saya memikirkan hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ya Abu Umair ma fa'ala an Nughair, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecilmu si Nughair itu. Kata Imam Syafi'i, tadi malam saya bisa mendapatkan faedah sampai kurang lebih dari 70 faedah. Hadis pendek. Seorang anak kecil yang punya mainan seekor burung, kemudian burungnya mati. Nabi Muhammad SAW menghibur anak tersebut dengan memanggilnya, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecil milikmu itu. Hampir 70 faedah, 70 manfaat diambil oleh Imam Syafi'i dalam semalam. Nah, sehingga ketika salat subuh tiba, beliau tidak perlu berwudhu lagi karena masih dalam keadaan suci. Tidak berhadas kecil, tidak berhadas besar. Rahimahullahu taala. Artinya yang ingin saya pesankan ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengenalkan dan mendekatkan kita kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita tidak boleh menganggap remeh setiap pembahasan hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Meskipun hadis itu sudah pernah kita baca, hadis itu pernah kita pelajari, bahkan pernah kita hafalkan, tetapi setiap kali kita membaca dan mencoba merenungi dan meresapi atau menyelami makna yang terkandung di dalam hadis tersebut, pasti kita akan mendapatkan makna-makna lain yang berbeda dari apa yang telah kita dapatkan sebelumnya. Lebih-lebih lagi ketika kita membaca dan merujuk kepada penjelasan-penjelasan para ulama rahimahumullah. Nah, tentunya satu hadis itu sangat bermanfaat. Benar apa yang dikatakan oleh Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, dengan satu hadis, dengan sebab satu hadis, Allah Subhanahu wa taala mendamaikan dua pasukan besar kaum muslimin yang sedang berperang. Nah, ketika sahabat Ali ibn Abi Thalib al-Khalifatur Rashid, khalifah yang keempat, meninggal dunia, maka tampuk kepemimpinan diserahkan kepada putranya Al-Hasan ibnu Ali. Setelah kepemimpinan dipegang oleh Al-Hasan ibnu Ali, Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu mendatanginya, kemudian mengatakan, sungguh aku masih ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendudukkanmu di atas pangkuannya. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, inna ibni hadha sayyid, wa la'allallaha an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Sesungguhnya cucuku ini, yaitu Al-Hasan, adalah seorang pemimpin yang besar. Dan semoga dengan sebab cucuku ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengislahkan, mendamaikan dua kubu besar kaum muslimin yang sedang berperang. Nah, maka pada saat itulah Al-Hasan ibnu Ali yang mendengar satu hadis dibacakan oleh Abu Bakar dari Rasulullah s.a.w. segera menyerahkan tampuk kepemimpinan itu kepada Muawiyah ibnu Abi Sufyan yang menjadi lawannya saat itu radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sehingga pemimpin tertinggi dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, sementara Al-Hasan bin Ali tanazal, beliau lebih memilih untuk mengalah. Maka tahun itu disebut dengan Amul Jama'ah, tahun persatuan, tahun berjama'ah, kembalinya lagi kaum muslimin bersatu di bawah seorang pemimpin. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, semoga beberapa ayat dan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita bacakan tadi bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita bersama agar tetap terus mencintai ilmu, mencintai majlis ilmu dan mencintai ahlul ilmi. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.